company. Ombak segoro, kok saja ngeling lagi. Nambah kangenku soyo keti, nanti kepati pati. Sayangku saiki seono neng kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ingatiku, sepi ingatiku, hanya dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angeti aramake. Kapan ku bertemu saketep ing moto wes merem matiku. Wes merem matiku.